Mitra Bisnis, dalam 3 bulan terakhir telah terjadi 22 kasus penembakan misterius di Indonesia, dan 5 di antara korbannya adalah polisi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Mahendra Data. Pak Mahendra, apa komentar Anda mengenai fenomena ini? Yang pertama, tentunya kita harus hati-hati dalam rangka menyikapi ini. Dan jangan main tuduh saja, jangan main memberikan stigma kepada sekelompok atau segolongan orangnya. Karena apa? Karena dengan demikian justru akan membuat pelaku yang sebenarnya, kalau memang ada, maksudnya yang bukan di stigmatisasi itu, dia akan lari atau akan senang dan sesuai dengan tujuannya. Kalau dikatakan sekarang ada dua macam penembakan misterius itu kan, yang satu penembakan misterius terhadap orang-orang tertentu, termasuk seorang pengacara yang namanya Tito K, ya, itu juga sampai sekarang masih gelap, draft number, dan tetapi yang mencuat ke permukaan ini adalah penembakan terhadap anggota kepolisian yang sedang berseragam. Nah, kalau mengenai anggota kepolisian ini tentunya kan dikatakan adalah musuh polisi yang melakukan. Nah, kalau musuh polisi tentunya banyak. Polisi tentunya karena dia sering melakukan suatu penegakan hukum yang terpaksa dengan represif, ya, pasti membuat ketidaksenangan. Pertama-tama kita lihat dari segi global dulu, kalau musuh polisi tentunya banyak. Para preman, para rampok, para maling, ataupun mereka-mereka yang pernah menerima tindakan kepolisian pasti mempunyai dendam begitu. Jadi hati-hati dalam melihat dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Contohnya saja mengenai penembakan yang di Pondok Aren. Penembakan di Pondok Aren, katakan tersangkanya sudah ada dan kemudian sketsanya dimasukkan. Nah, ini tentunya kalau sudah membuka sebuah, katakanlah sebuah tuduhan atau sebuah persangkaan, tentunya akan lebih baik kalau diberi, tidak-tidaknya diberi keterangan dan penjelasan mengenai apa yang bisa menyebabkan dia menjadi tersangka. Nah, menurut hemat Anda nih Pak, kasus penembakan ini merupakan aksi terorisme besar atau kasus premanisme Pak? Kalau ke premanisme, premanisme di Indonesia ini mempunyai sebuah jaringan yang kadang-kadang cukup punya kedekatan, tanda kutip, dengan aparat-aparat, oknum-oknum aparat. Artinya, oknum-oknum aparat itu banyak yang bisa tahu apa jaringan-jaringan ini, karena mereka memang sudah lama diintai, dalam arti kata misalnya preman-preman penjaga tempat hiburan. Itu mau nggak mau, mereka bisa gampang terlihat. Jadi, kalau ini sebuah premanisme, tentunya saya harus mengatakan bahwa dugaan saya, preman-preman di Indonesia ataupun mafia di Indonesia masih belum seberani itu, gitu. Karena ideologinya hanya uang. Kemudian yang kedua, terorisme. Terorisme memang karena dia berasal dari orang-orang yang tidak pernah diintai atau orang-orang yang tidak pernah berdekatan. Jadi memang susah dideteksi. Itu betul. Saya harus mengatakan demikian. Namun, untuk masalah terorisme, kalau betul ini adalah pelaku-pelaku jaringan terorisme ataupun tadi kelompok-kelompok pelaku tindak pidana terorisme, maka saya melihat ini sebagai buah dari konsep penanganan terorisme itu sendiri. Kenapa? Konsep penanganan terorisme masih menganut konsep war on terrorism, sebuah perang kepada terorisme. Kalau boleh saya menghimbau, melalui PAS SM, saya menghimbau kalau memang yang tanda kutip pelaku yang sebenarnya itu, pelaku yang sebenarnya itu mendengar siaran ini, ya saya mohon dan sangat ya, sudahilah ini. Dan kemudian kalau memang Anda dicurigai, ya segera menyerahkan diri untuk membuat terang sebuah perkara. Dan tentunya kalau memang, kalau mereka menyerahkan diri, tolong perlakukan betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi. Begitu, Mbak. Demikian pengacara Mahendra Data. Saya Mandariska.